Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain ala mutalazimain ala rasulin amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara pada pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dan khususnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyembah dan tunduk serta taat kepada-Nya. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, tentu hari-hari telah kita lalui dalam kehidupan ini, dan semoga ayat-ayat suci Al-Qur'an adalah menjadi teman kita dan bacaan kita setiap hari. Sesibuk apapun kita, hendaklah kita sempatkan, kita luangkan waktu kita untuk memperbanyak tilawatul Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengawali pembahasan kita dalam tafsir Asy-Sya'rawi dari awal surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal daripada surah Al-Kahfi ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan terhadap ayat ini, maka perlu sedikit disampaikan bahwa surah Al-Kahfi ini memiliki keutamaan. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa siapa saja, tentunya dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, 10 awal dan 10 akhir dari surah Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari Masih Ad-Dajjal, dari Dajjal, dari godaan Dajjal. Nah, tentunya pernyataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan kita semangat untuk kemudian menghafal awal daripada surah Al-Kahfi ini dan akhirnya, yang tentunya berisikan firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan keutamaan daripada Al-Qur'an. Dan di dalam surah Al-Kahfi ini sendiri pun ada kisah-kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan dan kemahaagungannya, sehingga kita dapat mempelajari dan menjadikan semua itu sebagai pelajaran yang berharga dalam hidup dan kehidupan kita, dan menjadi pedoman tentunya dalam mengarungi kehidupan ini. Al-Kahfi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah gua. Surah ini disebut dengan surah Al-Kahfi karena ada cerita Ashabul Kahfi di dalamnya, yaitu beberapa pemuda, ya, tidak diketahui persis apakah 7 orang, 8 dengan anjingnya, atau 6, 7 dengan anjingnya, atau 8 orang, 9 dengan anjingnya, wallahu a'lam. Allah lah yang mengetahui persis berapa jumlah mereka. Ya, tapi yang jelas ada beberapa orang pemuda yang mempertahankan akidahnya, ya, dari katakanlah tekanan atau diskriminasi, ya, penguasa zalim pada masa itu, sehingga mereka terpaksa melarikan diri ke gua untuk menyelamatkan akidah mereka atau menyelamatkan keimanan mereka. Ke suatu gua, di mana di dalam gua itu mereka tertidur selama ratusan tahun. Di dalam Al-Quran juga disebutkan selama lebih daripada 300 tahun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa surah ini diawali dengan sebuah kisah tentang pemeliharaan dan kewajiban kita untuk mempertahankan akidah dalam kehidupan kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika akhir daripada surah Al-Isra, yaitu surah sebelum surah Al-Kahfi ini, juga diawali atau diakhiri dengan kata alhamdulillah, maka ayat pertama daripada surah Al-Kahfi ini juga diawali dengan alhamdulillah. Jadi munasabah kedua ayat ini subhanallah sangat kental dan dapat kita saksikan. Kalau di dalam akhir daripada surah Bani Israel atau surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengangkat seorang anak, dan tiada pula pantas baginya seorang sekutu pun dalam kerajaannya, dan tidak ada pula wali bagi dirinya, maka besarkanlah dia, agungkanlah ia dengan kebesaran yang tiada batasannya. Artinya ada ayat di akhir daripada surah Al-Isra itu ditutup dengan adanya alhamdulillah, dan kemudian pada surah Al-Kahfi ayat pertamanya disambut pula dengan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dipanggil langsung dengan namanya. Ya Muhammad, tidak pernah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan kata-kata abdun, atau dengan kata-kata rasul, atau dengan kata-kata nabi. Tidak seperti Nabi Nuh, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Isa, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya menyembunyikan atau tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang di dalam panggilan itu. Para ulama tafsir mengatakan bahwa hal ini mengisyaratkan, menyimpulkan kemuliaan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nama beliau tidak disebutkan secara terang. Berbeda dengan Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran, nama mereka langsung disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat ini juga tidak disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi disebutkan abd. Ya, predikat yang sangat mulia, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, ala abdihi, ya, diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang lain, maka dia akan menjadi mulia. Ketika kita katakan, apa profesi Anda? Saya pembantu. Ya, mungkin orang akan, ketika ada orang yang menjawab seperti itu, mungkin jawaban kita, oh, biasa. Tapi ketika dia mengatakan, ditanya lagi, pembantu, membantu di mana? Oh, saya membantu di rumah SBY, di rumah presiden. Maka orang akan terkejut, sehingga dia bisa menjadi, bagaimana dia bisa menjadi pembantu seorang presiden atau seorang SBY. Jadi ketika itu diidhafahkan kepada yang mulia, kepada yang memiliki jabatan, maka orang itu tadi akan memiliki keagungan tersendiri. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang insyaallah akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansa. Ayat ini menjelaskan bahwa kita diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk memuji atau mengucapkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sebagaimana yang disinggung surat Al-Isra dimulai dengan alhamdulillah. Begitu juga surat Al-Kahfi dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Begitu juga surat Al-Fatihah. Begitu juga surat Fatir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Hampir seluruhnya diajarkan Allah adalah kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kaitan ayat ini yang menjadi penekanannya adalah ketika Allah memberitahukan bahwasannya kita kaum muslimin dan muslimat atau mukmin dan mukminat memiliki kitab suci Al-Qur'an yang Allah beritahukan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yaj'al lahu 'iwaja. Al-Qur'an itu adalah betul-betul memberikan petunjuk bagi kita semua, karena Allah sudah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak pernah akan sesat orang yang memegang Al-Qur'an tersebut dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ragu, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk memuji atas kebersihan, atas kelurusan, atas tidak bengkoknya Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, murni betul untuk kepentingan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu selamat. Bagi siapa yang betul-betul memakai Al-Qur'an, mempergunakannya dan bertakwa dengan keyakinan apa yang ia baca di dalam firman Allah, itu akan menjadikan sebuah keistimewaan yang betul-betul nanti di hari akhirat mempunyai kedudukan yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini dapat kita jadikan sebuah kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pujian-pujian yang hakiki yang sebenarnya adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-Kahfi ini juga menyatakan, menjelaskan kepada kita di awal ini bahwa di Al-Qur'an itu tiada satu keraguan, satu penyimpangan, suatu kebengkokan, suatu kesalahan apapun di dalamnya. Inilah jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada kitab suci yang mulia ini, di mana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adz-dzikr itu, yaitu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan senantiasa memeliharanya. Oleh karena itu, karena ini adalah kitab yang terpelihara, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebenarannya, kesuciannya, ya, tidak akan pernah dapat ada seorang pun yang mampu merubahnya, walaupun hanya menggantikan huruf waw dengan huruf fa atau huruf fa dengan huruf thumma, maka ya, kita jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga kita bahagia di dunia dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Fajrul Haq. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.